بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan halaman 254. Qala al-Jami' Hafidhullah Ta'ala. Qala Sa'il. Al-an kitabatun mawjudatun fisuk wa asyritatun li ba'dil mawjudin al-mu'asirin fa ajaba hadha ghalatun. Yang bertanya berkata, sekarang kitab-kitab itu ada di pasar, maksudnya dijual. Kalau pasar di sini itu ya seperti pasar Tebluru, pasar mana? Sekian, ini namanya pasar Belimbing. Tapi yang dimaksud di sini adalah pasar, maksudnya apa? Di beberapa perpustakaan yang jual kitab. Karena jual kitab itu di Saudi dan semisalnya itu jualnya di perpustakaan. Toko kitab khusus. Ini maunya dalam beberapa toko kitab dijual kitab-kitab yang terkait dengan orang yang membuat udhur bil jahl. Ini yang dimaksud dengan perkataan orang yang bilang kepada Syekh bin Baz, al-an kitabatun mawjudatun fisuk. Ini kitab-kitab yang ditulis dalam masalah udhur bil jahl sekarang ini ada dalam dijual di pasar. Artinya di toko-toko kitab. Juga kaset-kaset wa asyritah li ba'dil mawjudin al-mu'asirin. Kaset yang sekarang ini miliknya orang-orang yang sekarang masih ada al-mu'asirin yang ada di zaman kita ini. Artinya permasalahan yang terkait dengan udhur bil jahl ini ditulis dalam beberapa kitab, juga dikasetkan dalam beberapa kaset, tersebar di pertengahan kaum muslimin, gampang didapatkan, gampang dijangkau. Ini yang dengan le pertanyaan ini. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, hadza ghalatun, ini adalah salah. Yakni tidak benar apa yang mereka beberkan dalam beberapa kitab dan beberapa kaset terkait dengan udhur bil jahl dalam masalah apa? Dalam masalah perkara-perkara yang gamblang, terang, masalah yang jaliyah, masalah yang tidak asing lagi, yaitu perkara yang wajibnya berdoa kepada Allah, wajibnya mengibadahi Allah, dan perkara tentang syiriknya orang yang mengibadah selain Allah, menyeru kepada selain Allah. Ini perkara yang sangat gamblang. Maka jika diberikan penjelasan tentang udhur bil jahl, dikatakan ini salah, enggak benar. Hadza ghalatun. Dinukil dari Syarah Kasfus Syubhat, kaset nomor 3, sesi ba. Wasu'ila, Dan juga beliau ditanya qila lahu, dikatakan kepada beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala, man wasalathu kutubun munharifatun, hal yu'dhar bil jahl, hal yu'dhar bil jahl fi hadhil hal, man wasalathu kutubun mubtada'atun au kutubu mubtadi'atin laysa fi tauhidun wa aqidatun. Isi pertanyaannya, orang yang sampai kepadanya kitab-kitab yang sesat, apakah diberi udzur dengan kebodohan dia dalam keadaan ini? Orang yang sampai kepadanya kitabnya mubtadi'ah, kutubu mubtadi'atin, begitu insyaallah. Kutubnya, kitab-kitabnya orang-orang yang mubtadi'ah, tidak ada dalam kitab tersebut, tidak ada dalamnya tauhid, enggak ada akidah, apakah diberi udzur dengan kebodohan? Fajaballa, maka beliau menjawab tidak diberi udzur dengan sebab kebodohan dia, walaupun sampainya kepada dirinya adalah kitab yang sesat, kitab-kitabnya mubtadi'ah, yang di situ ada ajuran untuk berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, menyembah sesembahan selain Allah, walaupun sesembahan tadi dinamai orang soleh, dinamai kuburannya orang soleh, dinamai apa? Dinamai demi kecintaan terhadap orang soleh dan semisalnya. Karena sekarang ini banyak mengganti nama. Aliha min dunillah dinamai dengan apa? Orang soleh, cinta terhadap orang soleh. Pada dasarnya adalah apa? Sesembahan dari selain Allah. Menyembelih untuk syekh, menyembelih untuk kiai, menyembelih untuk kuburan, berdoa untuk kepada yang dikubur. Mereka bukan menamai itu sesembahan dari selain Allah, tapi namanya apa? Cinta terhadap orang soleh, mengagungkan orang soleh dan yang semisalnya. Ya, ini namanya diganti. Dan itu semuanya adalah aliha min dunillah, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu tidak diberi udzur dengan kebodohan. Maka dikatakan la, tidak. Tidak ada udzur. Alasannya madama bainal muslimin la yu'dharu bisyirik. Selama dia di antara kaum muslimin keberadaannya tidak diberi udzur dengan sebab kesyirikan. Dalam perkara syirik. Lihat nomor 2 catatan kaki. Wa da'awatul anbiya qad suwihat jami'an. Dakwanya para nabi qad suwihat, telah di apa? Mana suwihat itu? Taswih itu apa? Diburukkan. Seluruhnya telah diburukkan. Apa? Taswih itu apa? Nah, di kondisikan buruk, diopinikan buruk. Walam yakun hadza mani'an min qiyami hujjatillahi alaihim. Dakwanya para nabi yang sekarang ini sudah diperburuk oleh pihak-pihak tertentu, ini tidaklah menjadi penghalang dari tegaknya hujjahnya Allah atas mereka. Mahum di sini? Apa maksudnya? Amin Salman. Aywa, maksudnya bukan keadaan sekarang ini sudah parah kemudian melazimkan menuntut hujjah belum tegak. Kebodohan yang merebak di mana-mana kemudian menjadikan perkataan yang benar itu menjadi batil, diperburuk. Ini bukan sebagai penghalang tegaknya hujjah. Mahfum itu. Dakwah yang murni yang pernah dijalani oleh para nabi seluruhnya sekarang bukan menjadi murni lagi di pertengahan kaum muslimin, menjadi buruk. Yang mengotori adalah pihak-pihak tertentu dari kalangan orang-orang yang punya maksud atau kebodohan mereka. Ini bukan berarti sekarang ini hujjah belum tegak, tidak bisa. Mari katakan lam yakun hadaman an min qiyami hujjatillahi alaihim. Tidaklah ini menjadi penghalang tegaknya hujjahnya Allah atas mereka, walaupun dakwanya para nabi sekarang ini sudah terkotori, terkondisikan buruk, diburukkan oleh orang-orang yang punya maksud atau karena kebodohan mereka. Kenapa? Karena demikian sekarang orang yang mendakwakan tauhid dikatakan apa, menjadi apa? Tukang mengkafirkan kaum muslimin. Pemberontak, teroris, atau orang yang gak punya adab dan yang semisalnya gak punya akhlak. Dan selanjutnya, ini semuanya adalah taswih, taswih terhadap dakwah yang benar. Apa taswih tadi? Menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan terhadap dakwah yang benar dengan diklaim macam-macam julukan dan macam-macam penamaan tadi. Mafhum? Dan ini bukan sebagai penghalang tegaknya hujjahnya Allah di hari ini atas mereka yang mereka terjerumus dalam kekufuran, dalam kesyirikan, syirik akbar. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tengok. Kadzalika. Apa makna kadzalika? Demikian itu. Ma atal ladzina min qablihim min rasulin. Tidaklah datang orang-orang dari sebelum mereka dari seorang utusan melainkan umatnya bilang apa? Sahirun aw majnun. Apa? Tukang sihir atau gila. Berarti memburuk-burukkan dakwah para nabi itu bukan hari ini saja, bahkan dulu pun setiap nabi yang datang, setiap rasul yang datang dikatakan apa? Tukang sihir atau gila. Makna tukang sihir dan atau gila namanya taswihu al-anbiya, taswihu dakwatihim, memburukkan para nabi, memburukkan dakwanya mereka. Jadi kalaulah pemburukan terhadap kebenaran itu menjadi penghalang, maka di zaman rasul pun juga apa, telah terhalangi hujannya Allah itu bangkit atau tegak. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan demikian itu tidaklah datang kepada mereka-mereka dari sebelum mereka para utusan Allah melainkan umatnya para rasul tadi mengata-ngatai utusan yang datang kepada mereka dikata-kata apa? Tukang sihir atau gila. Itu namanya taswih. Taswih itu apa? Memburuk-burukkan situasi, memberikan opini jelek. Nah, seperti sekarang ini juga orang yang mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, baik ini kekufuran miliknya kiai atau miliknya masyarakat atau miliknya penguasa, apa komentarnya orang yang membuat opini jelek, itu takfiri, itu enggak punya adab, itu pemberontak, itu apa? Teroris dan yang semisalnya. Teroris itu bahasa Arabnya irhab. Irhabi. Menakut-nakuti, menteror. Jadi dengan demikian yang pada akhirnya yang para teror adalah mereka. Ketika datang rasul kepada mereka, jawabnya apa? Teror, tukang sihir, itu apa? Gila, itu namanya apa? Teror terhadap para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 53 dari surat Adz-Dzariyat. Wa Musailama al-kadzdzab iltabasa 'alan nas haluhu. Musailama al-kadzdzab, orang yang mengaku nabi. Musailama namanya orang, al-kadzdzab gelarnya, sifatnya. Iltabasa 'alan nas haluhu, keadaannya Musailama kadzdzab ini adalah keadaannya membuat apa? Samar pada manusia. Iltabasa 'alan nas haluhu, keadaannya apa? Samar terhadap manusia. Kama fil fatawa, sebagaimana dalam fatwa penyanyi Syekh Ibnu Taimiyah jilid ke-35 halaman 117. Wa qala Ibnu Bas fi ta'wil Nabi sallallahu alaihi wasallam li siwaroi dhahab alladaini ra'ahuma fil manam fi yadaihi. Fi ta'wil Nabi sallallahu alaihi wasallam li siwaroi dhahab alladaini ra'ahuma fil manam fi yadaihi fanafakhahuma fatara fa'awwaluhuma bil anasi wa musailama. Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua siwar apa? Gelang. Terhadap dua gelang dari emas. Yang keduanya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Fi yadaihi ada di kedua tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Gelang tadi dari emas. Fanafakhahuma, maka beliau meniup kedua apa? Gelang tadi. Fatara, maka terbanglah dua gelang tadi. Maka ditakwil mimpi tadi, ditafsirkan kedua gelang tadi dengan al-anasi wa musailama. Al-anasi ini juga mengaku nabi, Musailama juga mengaku nabi, dua orang ini. La'alla sirra fi hadza anna dhahab lahu lam'anun walau syai'un min ijabin nas. Kata beliau Syekh bin Baz, la'alla sirra, apa? Bisa jadi rahasianya dalam perkara ini bahwasanya emas ia memiliki lam'an. Apa lam'an itu? Lama ayal mak, lama anak apa sen? Mengkilat, kilau, memiliki kilauan. Emas itu memiliki kilauan, mengkilat. Dan emas itu memiliki sesuatu dari mengherankan manusia, min ijabin nas. Jadi manusia itu apa? Terheran dengan emas tersebut. Wa dzani lahuma lam'an walahuma syubahun. Wa dzani tadi siapa? Al-Anasi dan Musailama. Dua orang ini memiliki apa? Memiliki apa? Karisma yang memukau. Nah itu. Wibawa, memiliki karisma yang memukau. Walahuma syubah, dan keduanya memiliki syubhat-syubhat. Fasubbiha ala nas, fasabbaha ala nas. Maka keduanya membuat tasbih, membuat kesamaran atas manusia. Wa kana lahuma kihanatun, dan kedua orang ini memiliki kemampuan dalam ilmu perdukunan. Memiliki ilmu apa sih? Sihir. Walahuma asya yahdiyani biha wa yulabbisani ala nas biha. Dan kedua orang tadi, Al-Anasi dan Musailama, memiliki macam-macam yang dia itu berbuat hidayah, yang berceloteh, menipu orang, mungkin talbis, mungkin kesamaran atas manusia, dengan yang dia miliki tadi. Kata istabaha amruhuma ala nas, sampai perkaranya dua orang tadi, Al-Anasi dan Musailama tadi, samar atas manusia. Wataba'ahuma jammun ghafirun fil yaman wa fil yamama. Lebih-lebih lagi apa? Dua orang ini diikuti oleh jammun ghafir, oleh banyak manusia, baik di negeri Yaman atau di Al-Yamamah. Berarti banyak pengikutnya. Tentunya apa? Banyak menipu, banyak yang tertipu karena banyak pengikutnya. Faltabasa amruhuma fa asbaha hadaini siwaraini alladaini lahuma lam'anun. Maka perkaranya dua orang tadi menjadi samar dan menjadi apa? Tasbihnya apa? Subhat menjadi kesamaran atas dua apa tadi? Fa'asbaha adaini, maka kesamaran perkara dua orang ini menyerupai dua gelang tadi. Fa'asbaha, maka keduanya menyerupai dua gelang tadi. Yang keduanya memiliki apa? Lamaan, memiliki apa? Kilauan, mengkilat. Fa'umira Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafkhihima, maka Nabi dalam ketika mimpi itu diperintah, beliau diperintah supaya meniup kedua gelang tadi yang beliau lihat dalam mimpinya. Fa nafakhahuma fatara, maka beliau pun meniup kedua gelang tadi, maka terbanglah gelang, kedua gelang tadi. Fa kadza hadani raja amruhuma ba'da rawat, maka demikianlah kedua orang ini, perkara kedua orang ini laris, sebagian kelarisan, pokoknya laris, ya lumayan laris. Roja ba'durwat artinya apa? Laris, lumayanlah laris. Jadi urusan dua orang tadi lumayanlah laris. Siapa tadi? Ala'ana sama Musailamah. Summa azalallahu amrohuma, kemudian perkara dua orang tadi dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqatal al-Aswad wa Musailamah, fa qutil al-Aswad dan Musailamah, dan Aswad dan Musailamah diterbunuh intaha. Faqutil al-Aswad wa Musailamah, keduanya terbunuh. Jadi Al-Anasi sama Musailamah tadi keduanya terbunuh, dibunuh. Nah, maksud daripada perkataan ini dari Syekh Basri apa maksudnya? Yang namanya permasalahan itu artinya apa? Ada kesamaran, dan kesamaran bukan sebagai penghalang tegaknya hujjah. Nah, kesamaran bukan sebagai penghalang tegaknya hujjah dalam aslul usul, dalam landasan yang paling mendasar, yaitu tentang tauhid, tentang doa hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini, kesamaran yang ada pada dua orang tadi itu sehingga banyak manusia tertipu tadi bukan sebagai penghalang tegaknya hujjah di hari itu. Ini yang diingat Syekh bin Bas rahimahullah taala. Habis nukilan dari durus pada salat al-maghrib wal isya. Artinya, sebagian orang baik berupa tulisan ataupun berupa kaset banyak membawa syubhat terkait dalam udzur bil jahl dengan membawa beberapa alasan, di antaranya apa? Sekarang dakwahnya para nabi bukan sebagaimana dulu murninya di awal-awal Islam. Sekarang kebenaran sudah menjadi apa? Samar karena kacaunya keadaan. Rutnya permasalahan. Beliau membawakan contoh yang namanya kacau pengacau dalam keadaan ini bukan sekarang saja. Dulu pun ya seperti itu, bahkan setiap rasul pun yang datang kepada umatnya pasti dikatakan apa? Tukang sihir atau gila. Bahkan juga perkara terkait dalam masalah Musailamah dan Al-Anasi. Dua orang ini mengaku Nabi memiliki apa? Beberapa syubhat yang menyamarkan manusia. Apakah kemudian mereka diberi udzur, enggak boleh diperangi pengikutnya para Musailamah? Tidak. Diperangi. Taib. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Musailamah aqama syuhuda zurin syaidulahu bidzalika. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Musailamah aqama syuhuda zurin. Pemananya? Musailamah yang mengaku Nabi tadi membawa orang-orang supaya mereka bersaksi dengan persaksian palsu bahwasanya dia adalah Nabi. Mabum? Nah itu. Syahidulahu bidzalik. Mereka para saksi yang dibawa oleh Musailamah memberikan persaksian terhadap untuk Musailamah dengan kenabian Musailamah. Fasaddaqahum katsirun minan nas. Maka banyak dari manusia yang membenarkan para saksi tadi. Wa ma dzalika ajma'ul ulama annahum murtaddun walau jahilu dzalik. Intaha. Bersamaan dengan adanya para saksi palsu tadi, ulama telah berijma bahwasanya mereka itu semuanya telah murtad walaupun bodoh dalam perkara tadi. Ketika apa? Mengakui Musa sebagai nabi. Habis nukilan dari Durar Saniyah. Cerita 8 dalam 118. Wa dajjal indahu min at-talbis ma la mazid alaihi. Lebih-lebih lagi dajjal. Dajjal memiliki di sisinya ada talbis. Pintar membuat apa? Tipu muslihat. Ma la mazid alaihi, ada lagi tambahan tentang hebatnya dajjal membuat kesamaran. Pokoknya pol sudah. Poi. Nah, ya kan? Wal labbas as-samiri ala qaumi Musa. Demikian as-samiri bikin talbis atas kaumnya Musa. Sehingga apa mereka menyembah apa? Menyembah anak sapi. Wa kullu man tabaha ulai la yudaru bil talbis wal jal. Seluruh yang mengikuti Musailama, mengikuti Samiri dan yang lainnya tidak diberi udzur dengan kebodohan dan talbis. Talbis dan kebodohan. Kesamaran yang diberikan orang-orang itu sebagai udzur terhadap para pengikutnya ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya penguat yang didatangkan oleh beliau di sini. Bahkan oleh Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini demi memperkuat apa yang ditetapkan bahwasanya tidak ada udzur bilzal dalam perkara-perkara ini walaupun ada sisi apa tadi? Kesamaran. Mafhum. Jadi maka dikatakan orang yang sampai kepadanya kitab-kitab yang sesat, orang yang sampai kepadanya kitabnya mubtadi'ah, tidak diberi udzur dengan kebodohan. Walaupun dalam kitab itu enggak ada tauhidnya, enggak ada akidahnya. Maka dikatakan fa'ajaballah, tidak diberi udzur. Selama dia di antara kaum muslimin la yudaru bisyirki, tidak diberi udzur dengan kesyirikan. Amal ladzi qad yakhfa min ba'dil wajibatil hajj wa wajibatil umrah wa wajibatis siyam waz zakat wa ba'di umuril bai' wa ba'di umur riba wa ma asbah dzalika fa na'am. Na'am. Adapun yang kadang tersembunyi samar dari sebagian-sebagian kewajiban haji, dari beberapa perkara kewajiban umrah, beberapa perkara kewajiban puasa dan zakat, dan sebagian perkara jual beli, sebagian perkara riba samar dan yang semisal dengan itu, maka bisa na'am ya diberi udzur. Qad yu'dzar, kadang diberi udzur. Qad yu'dzar, bukan pasti udzur, tapi qad yu'dzar, kadang diberi udzur. Nah. Kenapa? Karena perkara-perkara tadi kadang memang taltabisu alaihi al-umur. Pada orang tadi kadang-kadang apa? Kesamaran pada dia suatu perkara-perkara tadi. Jadi dengan demikian perhatikan, dibedakan sebagian perkara-perkara riba, ini bukan pasti udzur, tapi qad yu'dzar, kadang diberi udzur, enggak harus pasti dapat udzur. Lakin asluddin, tengok di sini. Kalimat ini yang perlu dipahami. Yang harus benar-benar kita paham, lakin asluddin. Kan tapi ya, landasan agama. Fadal kaunuhu yakulu innal hajja ghairu masyru'. Keberadaan orang bilang bahwasanya orang itu, orang tertentu dia bilang, berkata bahwasanya haji tidak masyru'. Haji tidak disyariatkan. Inna siyama ghairu wajib, bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Abis zakat ghairu wajib, ataupun zakat tidak wajib. Atau salat tidak ghairu as-salat ghairu wajib, tidak wajib. Hadza la yakhfa ala ulama'il muslimin. Perkara-perkara tadi tidaklah asing, tidak tersembunyi atas ulama'nya kaum muslimin. Tentang haji perkara rukun. Puasa termasuk rukun, zakat adalah rukun, semisal juga sholat. Ini perkara yang tidak tersembunyi atas ulama kaum muslimin, semuanya tahu. Kalau sa'il yakni arkanuddin, yang bertanya berkata yaitu rukun-rukun agama, jawabannya na'am. Fa'ajaban na'am yakni as-syai' alladhi yu'lamu minad-dini bid-dharurah. Iya, kata Syekh bin Baz, yaitu sesuatu yang diketahui bahwasanya satu tadi termasuk urusan agama, diketahuinya dengan darurat, dengan tanpa istidlal. Itu namanya darurat tanpa istidlal, tanpa apa, mencari dalil. Sudah tahu tentang wajibnya haji, tentang haji adalah termasuk rukun Islam, puasa, zakat, sholat, ini adalah perkara yang diketahui dalam agama ini, perkara yang pasti tanpa istidlal, namanya bid-darurah. Mafhum ya akhwah? Qala Sa'il, berkata yang bertanya, man qala la budda an tatawaffara syurut fi man urida takfiruhu bi ainihi fi takfiril muayyan wa tantafiya al mawani. Orang yang bertanya berkata, man qala, ada orang yang berkata, harus terpenuhi syarat-syarat pada orang yang diinginkan untuk dikafirkannya secara datnya. Dikafirkan orangnya langsung pulaan, dan harus juga terhilangkan beberapa penghalang. Harus terpenuhi syarat, terhilangkan beberapa penghalang pada orang yang diinginkan untuk dikafirkannya secara datnya. Fulan bin fulan kafir, itu namanya urida takfiruhu bi'ainihi. Harus terpenuhi syarat-syarat dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Tengok di sini jawabannya. Fajaba mislu hadza, mislu hadza, ma mislu ma taqaddama. Semisal ini, semisal ini, semisal apa yang telah lewat. Lihat nomor satu tentang kaki, aifil umur lati kot takfa. Iya, harus terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikafirkan orang tertentu, dan harus terhilangkan beberapa penghalang, itu perkara-perkara yang kadang tersembunyi, bukan asluddin, bukan landasan agama yang sangat mendasar, semuanya orang tak tahu. Yang itu diperangkan kaum muslimin. Mafhum di sini? Mislu ma taqaddama, seperti apa yang telah lewat. Mislu hadza, mislu hadza, mislu ma taqaddama, yakni perkara-perkara yang kadang tersembunyi, yang itu perlu adanya hilangnya penghalang, terpenuhi syaratnya untuk orang tadi dikafirkan secara datnya. Mampu di sini? Nah itu. Annal umura dhahira ma yahtaju fiha syai'un. Perkara-perkara yang sangat gamblang, tidak butuh di dalamnya sesuatu. Enggak perlu butuh apa ya? Enggak butuh apa? Enggak perlu butuh surut-surut, enggak perlu butuh apa? Penghalang-penghalang. Enggak perlu butuh hilangnya penghalang, enggak perlu butuh apa? Hilang apa, terpenuhinya syarat-syarat kalau perkara yang dhahira, yang gamblang. Seperti menyembah batu, menyembah pohon, menyembah orang soleh, menyembah kuburan, ini perkara-perkara yang dohiro. Kapan harus dipenuhi syarat-syaratnya dan harus dihilangkan penghalang-penghalangnya? Perkara-perkara yang kadang tersembunyi, yang rumit, seperti yang telah lewat. Yakfur bimujaradi wujudiha, dia kafir dengan wujud, dengan sekedar wujudnya, dengan cuma wujudnya perkara-perkara yang dohiro tadi, yang sangat gamblang tadi. Li'anna mislaha la yakhfa 'alal muslimin. Kenapa? Karena perkara-perkara yang gamblang tadi itu tidak tersembunyi atas, enggak asing atas kaum muslimin. Ma'lumatun minad-dini bid-darurah, sangat gamblang. Ya kan? Termasuk urusan agama yang tidak ada lagi butuh istidlal, bahkan secara daruri diketahui. Fi khilafil ladzi qad yakhfa. Beda dengan yang kadang perkara itu tersembunyi, mislu sertin min surti syarat, seperti syarat dari syarat-syarat sholat, seperti syarat dari syarat-syarat zakat, ba'dil amwal lati tajibu fiha zakat, sebagian harta yang wajib padanya zakat, hal tajibu aula tajib, wajib atau tidak wajib, ba'du su'unil hajj, sebagian urusan haji, ba'du su'unil siam, sebagian urusan puasa, ba'du su'unil mu'amr, sebagian urusan-urusan muamalat, ya ini apa? transaksi dan yang semisalnya, ba'du masail riba, sebagian perkara-perkara riba. Ini yang apa? Kadang tersembunyi atas kaum muslimin. Lihat nomor 2 catatan kaki. Wa qala fi mawdin akhar, dan beliau berkata dalam tempat yang lain, amal umuru dhahira fala tahtaju ila bayan. Ada perkara-perkara yang sangat nampak gamblang, maka enggak butuh kepada bayan, enggak butuh penjelasan. Hadi umurun dhahiru kufruha. Dhahirun kufruha. Perkara-perkaranya adalah sangat jelas kekufurannya. Amma ma qad yakfa alaihi, adapun kadang apa yang kadang tersembunyi atas orang tersebut, yas'alu alal ilm, dia bertanya kepada alul ilm. Kalau memang perkara tadi sebagainya, sebagian perkara yang rumit, dia tanya kepada alul ilm. Masa sekarang menyembah batu, tanya, boleh enggak saya menyembah batu ya Syekh? Boleh enggak saya ini minta kepada batu, minta kepada kuburan? Kuburannya orang soleh. Enggak perlu tanya, gamblang. Ayo. Wa idza nubbi ala dzalik wa tabataballahu alaihi. Perkara-perkara yang kadang tersembunyi, tanya kepada alul ilm, jika dia diberikan tambih perhatian dan dia taubat, maka Allah memberikan taubat kepadanya, nerima taubatnya. Habis dinukil dari Tadzkirul Anam, kaset yang berjudul Tadzkirul Anam. Wa taqaddama dzikru fi naqit samin taman, dan telah lalu penyebutan permasalahan ini dalam pembatal yang ke-8 secara sempurna di sana. Wa qala, dan juga berkata beliau, la yudaru fi kaunihi ya'budu ghairallah. Juga beliau bilang, tidak diberi udur keberadaan dia menyembah selain Allah. Wa ya'budul kubur, menyembah kuburan. Wa yaqulu ana jahil, dan saya, dan dia bilang saya bodoh. Ini enggak diberi udur. La yudaru, tidak diberi udur. Aw yazni, dia berzina. Wa yaqul ana jahil, saya enggak tahu. La yudar, tidak diberi udur. Al umur dhahira la yudar fiha, perkara-perkara yang dhahir yang nampak nyata tidak diberi udur di dalamnya. Amma ma qad yakhfa min ba'dil masail lati qad takhfa. Adapun perkara-perkara yang kadang tersembunyi, sebagian masalah yang kadang tersembunyi, fa idza istada wa talaba al ilma aw sa'ala ahli al ilmi wa hasala khata'an. Wahasalah khataun, apabila dia beristihad bersungguh-sungguh dan dia mencari ilmu atau tanya kepada alul ilm dan terjadi kesalahan, fawa baina amroini, maka orang tersebut kalau sudah bersungguh-sungguh mencari ilmu atau tanya kepada alul ilm dan terjadi kesalahan, maka dia ini diantara dua perkara. Tengok, in asaba falahu ajrun. Jika telah bersungguh-sungguh ternyata kau mendapatkan kebenaran, maka dapat dua pahala. Wa in akhtafa law atun zakat, ya salah, maka dapat pahala satu. Habis dinukil dari Tahdhir minas Syirik, kaset nomor 2 bagian B, Tasilat Bardain. Wa qala aidan, juga beliau berkata, fi takfiri Abi Hanifah liman qala la arifu rabbi fis sama'i aw fil ard. Beliau juga bilang, dalam sikapnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengkafirkan orang yang bilang, aku enggak mengetahui Rabbku di langit ataukah di bumi. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, sahibul mazhab Hanafiyah, beliau bilang, apa? Kafir orang yang tidak mengetahui Rabbnya di langit atau di bumi. Qala, wal makna fi hadza wadihun, dan makna dalam perkara ini sangat gamblang. Hadza minal umur daruriyah lati la tahtaju ila iqamati dalilin ala man kana bainal muslimin. Ini perkara, ini termasuk perkara-perkara yang darur, yang pasti gampang diketahui, enggak butuh kepada ditegakkannya dalil atas orang yang hidup di pertengahan kaum muslimin. Kenapa li anna hadza ma'rufun fil Qur'an wa fis sunnah? Kenapa? Karena keberadaan Allah berada di atas arsy, itu adalah di atas langit, berada marfu ma'ruf dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Fala yahtaju ila iqamati dalil, tidak butuh kepada penegakan dalil. Yang mengatakan apa tadi, apa? La a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ard. Aku enggak tahu Rabku itu berada di mana? Di langit atau di bumi, saya enggak tahu. Kata Imam Abu Hanifah, apa dikatakannya? Kafir. Bal man angkara hadza fa huwa kafir, bahkan yang mengingkari tentang Allah berada di atas, dia adalah kafir. Orang yang mengingkari tentang Allah berada di atas, maka dia kafir. Kenapa li dhuhuri takdzibihi lil Qur'an wa sunnah? Kenapa? Karena sangat nampaknya, gamblangnya dia ini mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. Lakin law furida annahu fi mahalin yakfa alaihi mislu hadza mislu hadhihi fa innahu yunabbahu wa tuqamu alal hujjah summa yukaffaru idza asarra. Akan tapi law furida, jikalaulah ada, taruhlah ada, bahwasanya dia dalam suatu tempat yang tersembunyi atas dirinya semisal perkara ini, maka orang ini perlu diberikan perhatian, diberikan peringatan, dan ditegakkan padanya hujjah, kemudian dikafirkan jika terus enggak mau berhenti. Itu kalau ada orang yang mungkin tempatnya tersembunyi jauh dari pertengahan kaum muslimin. Lakin lau furidu anau fi mahalin, akan tapi sekalolah ada, taruhlah ada, bahwasanya orang tadi tinggal dalam satu tempat yang tersembunyi atas dia ini semisal perkara ini, maka diberikan suatu peringatan dan tegakkan hujah atasnya, kemudian ditakfirkan jika asor roba terus menerus. Habis nukilan dari Syarah Thahawi ya, kaset nomor 15 sesi A. Sesi A. Baik. Perhatikan di sini. Maka kalau itu perhatikan, hal seperti ini perkara yang perlu diketahui, bagaimana alasan yang dibangun Syekh bin Baz, yakni tadi asluddin, landasan agama yang paling mendasar, ini dibedakan dengan perkara yang kadang tersembunyi atas sebagian orang. Wa su'ila, dan beliau ditanya, man ya'ti hadhil a'mala yuridu a'mala syirik wa qad nasha'a bi badiyatin aw bi bi'atin aw bi'atin jahilatin. Ditanya beliau Syekh bin Baz, orang yang datang, orang yang melakukan amalan-amalan ini, yaitu amalan-amalan syirik, dan dia kadang tumbuh di badia, di pedalaman badu, atau di bia lingkungan. Bia itu apa? Apa sih bia? Lingkungan jahilah, lingkungan yang bodoh. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, yu'allamu anau syirkun akbar hatta yatub. Orang seperti keadaannya diberikan pengetahuan, yu'allam, dikasih tahu bahwasanya ini adalah syirik akbar sampai dia bertobat, supaya dia bertobat. Supaya dia bertobat, yuqallahu hadza syirkun akbar, ini adalah syirik akbar, wa alaika tauba ilallah, dan kewajiban kamu adalah bertobat kepada Allah. Muslim makan al musyrikun yatufuna bil kubur wa nasafu indal ka'bah salasami'a wa sittina sanaman. Seperti yang dulu musyrikin, mereka tawaf di kuburan dan mereka menancapkan di Ka'bah 360 patung berhala. Wa arsyad Nabi SAW, maka Nabi membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka, faladhi ajabah wadawullahu falhamdulillah waladhi ma'ajabah musyrikun. Yang memberikan, yang menerima peringatan tadi dan diberi petunjuk oleh Allah, maka dia alhamdulillah selamat, dan yang tidak menerima musyrik. Waglabuhum juhal, kebanyakan mereka adalah bodoh. Khoroju ilal badr juhalan, apa maknanya? Keluar ke perang Badar, kondisinya juhal, kondisinya bodoh. Wa ila Uhud juhalan, dan juga mereka pergi ke perang Uhud, kondisinya apa? Bodoh. Taba'u ru'asa'ahum, tengok mereka yang ikut perang Badar dari kalangan musyrikin, ikut pembesar-pembesar mereka. Mereka yang pergi ke perang Uhud, ikut pembesar mereka. Qala Allah jalla wa ala, am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw ya'kilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ataukah kau kira bahwasanya kebanyakan mereka adalah mendengarkan atau mereka itu paham, Tiada lain mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Wa ma hadza hukima alaihim bil kufr. Bersamaan dengan kebanyakan mereka adalah enggak mendengar, enggak berakal, bahkan mereka adalah lebih sesat daripada hewan ternak, seperti ternak dan bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Bersamaan dengan ini semuanya dihukumi kepada mereka dengan kekufuran. Mafhum? Artinya pembesar mereka mungkin enggak ada udzur, tapi yang buntut kepada mereka ke perang Badar, ke Uhud, apakah mereka dapat udzur? Enggak. Nah, itu. Ini maunya Syekh bin Baz. Baik, dinukil dari kasus subhat kesan nomor 2 sesi A. Wa su'ila rahimallahu taala kila lau dekat kepada beliau. Al jalladzi la ya'rif anna dhabha ibadatun wa yadhbahu li ghairillah fa ajaba yu'allamu anna hadha syirkun fa idza mata alaihi hukmu hukmul musyrikin. Seorang yang bodoh. Ini perkataannya kepada beliau, ditanyakan kepada beliau. Seorang yang bodoh yang tidak mengetahui bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Dan dia menyembelih untuk selain Allah. Dia enggak tahu kalau menyembelih itu ibadah. Dan dia menyembelih untuk selain Allah karena enggak tahunya tadi. Maka dikasih jawaban oleh beliau Syekh bin Baz, dikasih tahu ini adalah syirik. Dan jika dia mati di atas keadaan itu, hukumnya hukumnya musyrikin. Hukum dia adalah hukumnya orang-orang musyrikin. La yusalla alaihi, tidak disolati, tidak disolatkan. Wala yujahazu, wala yujahazu, tidak di apa, tidak dikafani, tidak dimandikan. Wala yarisul muslimun, dan tidak diwarisi oleh orang-orang muslim. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumini. Nah itu. Kembali kepada Allah urusannya, tapi dihukumi dengan hukumnya orang musyrikin, urusan dia kembali kepada Allah. Dinukil dari syarah Qawaid al-Arba. Tasjilat Bardan sesi A. Kasetnya. Wa su'ila, dan juga ditanya beliau, qila lahu mas'alatu qiyamil hujjah wa fahmil hujjah, hadhi hasala fiha iskal. Isi pertanyaannya, permasalahan tegaknya hujjah dan faham hujjah. Berarti kan ada tegak hujjah, ada paham hujjah. Apakah tegak hujjah itu tuntutannya harus paham hujjah? Ini permasalahan, di dalamnya terjadi iskal, terjadi keruwetan. Fajib, maka beliau menjawab, al wajib qiyamul hujjah faqat, yang wajib adalah tegaknya hujjah. Allah Ta'ala berfirman, wa makana Allahu, wa makana Allah liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Inna Allah bikulli syai'in alim. Wa makana Allahu, dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah datangnya kepada mereka petunjuk. Pada idhadahum, tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum pada idhadahum setelah Allah tunjukin mereka, hatta yubayyina lahum, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka harus memiliki kewaspadaan darinya, takut darinya. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguh Allah Maha mengetahui dalam segala sesuatu. Qala yubayyinu aw yatabayyan. Berarti kan dalam ayat ini bunyinya apa? Yubayyin. Apa maksudnya yubayyin? Menjelaskan. Berarti apa? Menetapkan hujjah. Apa maksudnya yatabayyan? Apa maksudnya? Beda yubayyin dengan yatabayyin. Kalau yatabayyin berarti dia sampai paham. Yang di wajibkan adalah yubayyin, menjelaskan. Adapun dia Paham atau enggak paham, ini perkara lain. Kalau sa'il yubayyin, bukan yatabayyan. Kata yubayyin, bukan hatta yatabayyan. Sampai menjelaskan. Jadi Allah itu menjelaskan. Fa'ajabai. Apa makna i? Naam. Hatta yatabayyan, hatta yubayyina, sampai Allah menjelaskan. Fal muhim al bayan walau lam yahsul tabayyun. Walam yahsul tabayyun. Yang penting adalah bayan sekalipun dan sekalipun tidak terhasilkan kejelasan. Yang penting apa? Penjelasan sudah sampai. Dia paham atau enggak itu perkara lain. Faqad qala Allah Ta'ala yubayyin walam yakul yatabayyan. Allah bilang yubayyin bukan bilang sampai dia, sampai mereka apa? Paham. Hatta wa in qalu lam nafham, sampai pun mereka bilang kami enggak paham. Jadi walaupun mereka bilang kami enggak paham, ini tidak menjadi uzur. Perhatikan di sini. Lihat nomor 3 catatan kaki. Ziyadatun al qawa'id al jaliyah safhas salah satu asar yang halaman 13. Wundur dan lihat karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jilid 3 halaman 136. Wa masail fil munkarat wal bid'ah. Beberapa masalah dalam perkara mungkar dan perkara bid'ah. Halaman 20. Li Syekh Abdullah bin Abdul Latif, karya Syekh Abdullah bin Abdul Latif. Wal Asinna al Haddad li Ibni Sahman. Halaman 157 sampai 159. Fatabayyun gaurul bayan. Penjelasannya tabayyun itu gaurul bayan. Tabayyana ya tabayyanu tabayyunan. Maknanya apa? Dia jelas. Kalau bayan penjelasan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan, bukan jelasnya orang yang diberi penjelasan. Fal awal samaratu wal awal samaratun wasani. Wal awal samaratu sani, yang pertama itu adalah penjelasan dari apa? Buah dari kedua. Ya kan? Tabayun itu buah daripada bayan. Al awal fahmul hujjah. Mana tabayun paham hujjah. Wasani qiyamul hujjah, bayan adalah tegaknya hujjah. Fatabayun min fi'lil abdi. Paham hujjah itu dari perbuatannya hamba. Wal bayan dan penjelasan dari perbuatannya Allah. Wal makna maksudnya anallah aqamal hujjah bi bayani syar'ihi wa dinihi. Maknanya sebenarnya Allah telah menegakkan hujjah dengan penjelasan syariatnya dan agamanya. Wa man hada an dzalika faqad utiya min qibali nafsihi. Barang siapa yang menyeleweng berpaling dari penjelasan syariatnya Allah dan agamanya Allah, maka dia ini karena datangnya dari sisi dia sendiri. Apa alasannya? Litafriti, karena apa? Karena apa? Karena mukosirnya dia, karena kurangnya dia dalam mencari tentang agama Allah Ta'ala. Mabum? Yang apa yang dibutuhkan? Bayan, bukan tabayun. Nah, kalau tabayun seorang hamba, kalau bayan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjelaskan. Kalau dia belum tabayun atau belum paham, itu urusan di dia. Baik. Berkata Syaikh bin Baz rahimahullah Ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Beliau menukilkan ayat ini. Bukan atas kewajiban kamu mereka itu dapat petunjuk. Akan tetapi Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki. Waladhi yahdi, dialah Allah yang menunjuki. Nahnu alaina albayan, kami kewajiban kita memberikan penjelasan. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad adalah menunjuki pada jalan yang lurus. Tahdi bi ayyi shay'in bil bayan, engkau menunjuki dengan ayat, dengan apa? Dengan penjelasan. Amaluzumu anaka tufahim la laisa laziman. Adapun harus engkau harus memahamkan. Kalau belum berarti kamu belum Memberikan penjelasan, ini tidak. Kita sudah menjelaskan, dia bisa paham enggak itu urusan di dia. Ini bukan lazim atas diri kamu. Qad yaqulu ma fahimtu. Kadang orang bilang, aku enggak paham. Kadang ada orang bilang, aku enggak paham. Nuti'uhu. Apa nuti'uhu? Kamu anuti dia? Kamu anuti dia? Kamu terima? Kalau orang bilang, ana enggak paham. Tuti'uhu. Apa mananya? Kamu turuti kemauannya? Jawabnya, idza qulna kulla ilaha illallah. Jika kita katakan kepada dia, katakanlah wahai fulan, la ilaha illallah. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, dan maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan maknanya adalah la tad'u lat wa la tastagisu bihi. Maknanya jangan kamu menyeru lat. Jangan kamu minta pertolongan dengan lat. Kala dia bilang, ana ma fahimtu kalam, aku enggak paham kalam kamu. Kamu jangan menyembah kuburannya wali. Wah, aku enggak paham apa yang kamu omongkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Saya enggak paham kamu omongkan. Kamu turuti? Tuti uhu. Anuti apa kita turuti? Wa huwa arabiyyun yafham, dan dia adalah orang Arab asli paham. La nuti'u, kami kita enggak mau nuruti dia. Mafhum? Kenapa? Karena makna la ilaha illallah, maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Maka kalau itu kalimat Allahu ilahuna, Allah adalah sesembahan kami, apakah itu kalimat tauhid? Jawabnya tidak. Maka kalau itu ketuhanan yang maha esa bukan kalimat tauhid, bukan sebagaimana perkataannya sewet dan orang-orang yang semisal dengan dia. Mahbum? Sebagaimana tersebar dalam kaset? Tidak. Itu bukan kalimat tauhid. Dan yang membuat pun, kalau dia orang Islam, dia enggak paham kalimat tauhid. Kalau yang membuat orang non-Islam, ya apalagi. Kalau dia kejawen. Bahkan, la ma'budu bihaqqin ini harus, kalau dia bilang, la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu illallah. Ini tidak paham kalimat la ilaha illallah. Seperti, siapa? Bung? Raja. Raja siapa? Raja siapa? Raja Dangdut. Nah itu. Berarti kan? Jadi, kalau ada orang bilang, la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu illallah, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Ini berkata Syekh Muhammad Aman Jami dalam kitabnya Syarah Usul Salasah, dia enggak paham kalimat la ilaha illallah. Dan dia menyelisih fakta. Kenapa? Karena betapa banyak sesembahan dari selain Allah. Jadi la ma'budu illallah ini bukan makna la ilaha illallah. Makna benar apa? La ma'budu haqqun atau la ma'budu bihaqqin illallah. Maka kalau itu Allahu ilahuna, Allahu rabbuna, ini bukan kalimat tauhid. Ada orang 1 juta bilang Allah sesembahan kami. Apakah kemudian dia itu dengan itu kalimat itu mereka jadi muslim? Tidak. Atau Yahudi ngomong, Buddha ngomong, Allah sesembahan kami. Allahu ilahuna, Allahu rabbuna. Ini bukan kalimat tauhid, bukan tanda sebagai mereka masuk Islam. Harus bilang apa? La ilaha illallah. Kita terima Islamnya. Setelah itu dia, kalau batal Islamnya, ya baru batal. Dengan beberapa pembatal. Maka kalau itu, ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan kalimat tauhid. Kita ngomong ini biar didengar oleh semua manusia yang ingin mendengarkan. Kenapa? Karena kita ngomong benar. Dan biar yang mereka salah paham, biar tahu. Jangan kemudian yang penting, Tuhan itu adalah Esa. Tuhan adalah Esa. Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Kita bilang Allahu Maha Esa. Apakah itu kalimat tauhid? Tidak. Harus bilang apa? La ilaha illallah. Harus. Ini perlu dipahami. Dan biar siapapun yang mendengarkan, ya kan? Mungkin Pak Polisi atau siapa saja, Pak Bupati, bahkan Pak Presiden, biar tahu bahwasanya kalimat yang benar yang mereka ucapkan adalah kalimat apa? La ilaha, bukan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana kalimat la ilaha. Tidak. Paham toh? Nah itu. Artikan ini. Dan ini maknanya bukan kemudian berontak Tidak, kita ingin meluruskan kalimat yang benar yang dimiliki oleh kaum muslimin, biar mereka enggak salah dengan kesalahan orang-orang yang punya kekeliruan sengaja ataupun enggak sengaja. Mabum. Nah itu. Dakwah kita seperti itu. Dakwah ini sorohah terang-terangan, mau di ketika safar atau ketika mukim, ketika kumpul sama siapapun ngomong apa adanya. Nah, kecuali terpaksa. Nah itu boleh ngomong yang batil dengan dalam hati yang kokoh di atas keimanan. Nah ini perlu pahami itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau orang itu bilang la ma'budu illallah saja tidak benar dengan makna kalimat illallah, apalagi dengan mengucapkan apa? Allahu ilahuna, Allahu rabbuna. Allah sesembahan kita. Ini bukan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah harus mengandung nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Peniat penafian semua, peniadaan semua alias selain Allah dikatakan batal. Sembahan apapun selain Allah dikatakan batal, enggak berhak disembah, dan penetapan yang berhak diibadah cuma Allah. Ini baru kalimat tauhid. Itu makna kalimat tauhid. Bukan semau-maunya. Taib. Perhatikan di sini. Jadi kita enggak mau menuruti asal orang itu ngomong. Ya kan? Orang ngomong. Ya kan? Kau Tuhan yang Maha Esa ada dalam Al-Qur'an. Yang main Fir'aun pun ada dalam Al-Qur'an, kisahnya ada. Zina pun juga ada kisah dalam Al-Qur'an. Ya ada dalam Al-Qur'an kisahnya. Tentang larangan zina, mencuri pun juga ada dalam Al-Qur'an tentang apa? Cerita tentang pencurian. Beda, Brus. Asal bunyi saja. Wahed sebet. La ilaha illallah. Belajar yang mana yang ini ujungnya apa? Tambah tua tambah mendem, tambah sewot. Baik, dengan itu. Itu membodoh-bodohi orang. Itu kalau didengarkan oleh orang semua, orang kaum muslimin, dari para penguasa dan prajuritnya dan yang lainnya, kemudian mereka percaya, jadi murah semuanya, jadi bodoh semua, semuanya, rugi semuanya. Mereka kaum muslimin, harus kita jaga Islam mereka, kita luruskan. Maka dakwanya, dakwah ini adalah dakwah taksis dan dakwah tashih. Dakwah ada dua kondisi. Dakwah tashih meluruskan pemahaman yang rusak. Dakwah taksis mengislamkan orang yang non Islam, namanya dakwah taksis. Jadi dakwah ini ya kadang meluruskan orang yang pamannya rusak, ada yang kafir dimasukkan kepada Islam. Tapi sekarang ini yang Islam dibodoh-bodohi. Yang penting bilang Allahu Rabbuna, udah muahid. Bahkan sampai landasan negara pun dibodoh-bodohi. Namanya apa? Mendorongnya landasan negara. Paham toh? Seharusnya kalau ingin meluruskan, tolong para anggota dewan dan yang lainnya diluruskan kalimat ini, la ilaha illallah. Nah, itu seharusnya, bukan kemudian dibiarin, bahkan dicari-carikan apa? Penguat dan yang tambah semakin rapuh. Itu namanya membodoh-bodohi kaum muslimin, membodohi para penguasa, membodoh-bodohi apa? Semua jajaran manusia dari atas sampai bawah. Kecuali orang yang selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang lurus. Tengok ini. Dengan itu. Maka kita ngomong ini, kalau direkam silakan, dengan siapa silakan. Kita bertanggung jawab. Ayo kemana silakan. Enggak peduli. Kita ngomong benar, kita ingin menolong manusia kaum muslimin dari para penguasa yang tertinggi sampai paling bawah. Biar mereka paham akan kebenaran yang harus diucapkan dan diyakini. Bukan ingin apa-apa, bukan ingin selain itu. Mabum. Nanti rekam, dan nanti sampaikan kepada siapapun, silakan. Baik. Bukan kok kemudian dibodoh-bodohi. Nah, itu namanya bodoh-bodohi semua manusia. Nanti kalau mendengar semua para penyanyi, para penggantung kuburan, ya sudah, kami muwahidin. Enak, benar. Terus bagaimana resiko dia? Apalagi menyandang gelar apa? Salafi. Namanya bukan salafi. Nah itu. Baik. Ana guna. Jadi lanutihu. Ubadul Badawi, idza qulta lahum al-Badawi makhlukun adami, adamiyun misluka. La yasluh, la yubad, la yud'a. Qala ma fahimtu kalamaka. Wa huwa arabiyyun yafham, la yuta'u hadza. Jadi jika kau katakan kepada mereka, para penyembah Badawi. Ada namanya orang itu Badawi, di kubur-kuburnya Badawi. Ini kuburan yang maruf disembah. Kamu bilang kepada mereka, para penyembah tadi kamu bilangi, Badawi itu loh makhluk, menungso seperti kamu, manusia seperti kamu, enggak sepantasnya kamu ibadahi. Enggak diibadahi, enggak diseru. Dia bilang, aku enggak paham omongan kamu itu. Sedangkan dia adalah orang Arab, paham akan kalam Arab. Orang yang ngomong ini kamu enggak boleh menurutinya. La yuta'uha, dia ini enggak dituruti. Tentang dia ngomong dia enggak paham. Baik. Salam itu Rizal Cukupan dan nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah.